Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wad-din. Wassalatu wassalam ala rasulil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dari pembacaan sebuah kitab yang memiliki mutiara-mutiara fawaid yang luar biasa, yang begitu indahnya ya, yang mencakup seluruh penjuru na'am funun ya, yakni spesifikasi pelajaran ya, baik di dalamnya ada muatan faedah terkait tentang barakallahu fikum tauhid, demikian pula tentang fikih, demikian pula tentang motivasi-motivasi ya, mengajak kepada barakallahu fikum ya, mengajak kepada enam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana intinya barakallahu fikum dari kitab ini ya kita bacakan. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan, yang pertama mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya yang kedua agar kita kembali bisa menjaga hati, menjaga anggota badan kita barakallahu fikum, agar terus nantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan fil din rahimani rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu al-muallif yaitu al-imam Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau sedang memaparkan kepada kita penjelasan ataupun penjelasan ya, tafsir yang berkaitan tentang ya, aroma mulut orang yang berpuasa ya, itu lebih wangi daripada misik, daripada minyak wangi. Ya, yang permasalahannya di sini, apakah aroma tersebut itu hanya berlaku di akhirat atau juga di dunia? Barakallahu fikum. Nah, sehingga Al-Imam Al-Qayyim telah membawakan dua pendapat. Ya, satunya dari Al-Imam Abu Muhammad Nam Ibnu Abdissalam rahimahullahu taala, yang berpendapat, beliau berpendapat, berhujjah bahwasannya yang dimaksud dengan aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak wangi, itu maksudnya di akhirat, di hari kiamat. Nah, kemudian Imam Al-Qayyim rahimahullah juga membawakan hujjah dari Al-Imam Abu Amr Ibn Salah rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau berpendapat bahwasannya yang dimaksud dengan aroma bau mulut seorang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak wangi, itu di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Tapi pada pertemuan yang lalu, Al-Imam Al-Qayyim telah membawakan hujjah daripada Al-Imam Abu Muhammad, artinya dibawakan sekilas-sekilas hujjah daripada Al-Imam Ibn Abdissalam, demikian pula Imam Ibn Salah rahimahumullah. Nah, taib. Ya. Sekarang Imam Al-Qayyim ingin juga menyatakan pendapat artinya yang dikuatkan ya oleh Abu Muhammad Ibn Abdissalam ya, yaitu aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak wangi itu, yakni di hari kiamat. Sebagaimana kata beliau, ya, qala rahimahullah, kata Ibnu Qayyim, qultu, ya, aku katakan, kata Ibnu Qayyim, wa yashhadu liqaulihi alhadithu almuttafaq alaih. Ya. Yang menguatkan ucapan beliau, yakni ucapan Abu Muhammad Ibn Abdissalam, yang menyatakan aroma bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi dari minyak wangi itu di hari kiamat, ya, itu dikuatkan dengan hadis. Ya, beliau artinya memperkuat pendapat beliau, Ya, dengan tambahan hadis lagi. Ya, kemarin kan sudah disebutkan hadisnya, sekarang ada tambahan hadis lagi. Hadis ini muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, barakallahu fikum. Baik. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi." Ya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu demi Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, "Ma min maklumin yuklamu fi sabilillah." Ya. Wallahu a'lam. Ya. Biman yuklamu ya fi sabili. Ya. Kata Nabi SAW, ya, tiada seorang yang terluka, tidaklah seorang itu terluka, ya, dengan luka yang dihasilkan dari jalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidaklah seorang itu terluka yang luka itu terjadi sebab apa? Perjuangan dia, pengorbanan dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, ya, yang lebih mengetahui, ya, siapa di antara orang yang terluka di jalan Allah Subhanahu wa taala, illa jaa yaumul qiyamah wa kalmuhu yudba al-launu launu damin war-rihu rihu miskin. Nah, melainkan dia datang nanti di hari kiamat, ya, dengan lukanya itu, ya, yang mana lukanya itu bercucuran darah, ya, warnanya adalah warna darah, ya, warihu dan aromanya adalah aroma minyak wangi. Ya, barakallahu fikum. Ya, jadi Al-Imam Abu Muhammad bin Abdissalam yang berpendapat bahwasanya aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak wangi itu di hari kiamat, dikaitkan dengan apa? Dengan hadis tentang seorang yang terluka di jalan Allah Subhanahu wa taala juga demikian. Seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian dia terluka bercucuran darah, nanti di hari kiamat darahnya itu wangi seperti minyak wangi. Ya, barakallahu fikum. Karena tentu saja kalau di dunia, ya, darah ya bau amis. Ya, barakallahu fikum. Ya. Jadi berdasarkan hadis ini beliau menguatkan sama halnya juga dengan orang yang berpuasa. Wangi yang dimaksud di sini adalah wangi ketika nanti di hari kiamat. Barakallahu fikum. Maka Al-Imam Al-Qayyim akan menjelaskan sisi pendalilannya. Kata beliau rahimahullah, fa akhbara sallallahu alaihi wasallam an raihati kalmil maklumi fi sabilillah azza wajal. Ya. Nabi SAW memberitakan, ya, tentang orang yang terluka, dari orang yang terluka di jalan Allah Subhanahu wa taala, tentang luka, tentang tentang aroma luka dari orang yang terluka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bi annaha, karena sesungguhnya aroma itu karihul misk, itu seperti aromanya minyak wangi, wanginya minyak wangi, yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat. Nah, ya, ini sisi pendalilan daripada Abu Muhammad bin Abdissalam. Wahwa nadhir ikhbarihi an khalufi fammi sha'im. Dan hadis ini serupa dengan hadis aroma mulut orang yang berpuasa. Nah, jadi di sini sisi pendalilannya, yaitu sama. Ya. Ini kan terjadi dari fisik manusia, dari panca indera manusia. Nah, barakallahu fikum. Fa innal hassa, maka sesungguhnya panca indera, ya, yadullu ala anna hadha damun fi dunya, ya, maka sesungguhnya panca indera ini menunjukkan bahwa, ya, sesungguhnya ini, maksudnya darah tadi, ya, itu terjadi di dunia. Wa hadha khalufun lahu, dan ini juga yaitu aroma mulut orang yang berpuasa tadi juga terjadi di dunia. Walakin yaj'alu Allah Ta'ala raihata hadha wa hadha miskan yaumul qiyamah. Akan tetapi, ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikannya aroma ini, aroma luka, ya, dan aroma ini yaitu aroma bau, mulut, ya, na'am, itu bagaikan minyak wangi pada hari kiamat. Ya, na'am, jadi sisi pendalilan daripada Abu Muhammad bin Abdissalam mengatakan bahwasanya semua panca indera yang dijalankan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia yang menuaikan hasil orang berpuasa, efek daripada orang berpuasa apa? Bau mulut. Ya, aroma mulutnya, dan itu akan wangi nanti di hari kiamat. Demikian pula orang yang terluka di jalan Allah Subhanahu wa taala, darahnya yang bercucuran itu nanti akan wangi, harum semerbak di hari kiamat. Jadi sama saja, karena ini bagian daripada panca indera ataupun tubuh manusia. Ya, barakallahu fikum. Sehingga difonis sama oleh Abu Muhammad bin Abdissalam. Baik. Jadi ini sisi pendalian dari Abu Muhammad bin Abdissalam rahimahullahu taala. Kemudian setelah memaparkan pendalilan daripada Al-Imam Abu Muhammad bin Abdissalam rahimahullah, sekarang beliau akan kembali membawa hujjah daripada Abu Amr ibn Salah. Baik. Ya. Wahtajja Syekh Abu Amr bima dzakarahu Abu Hatim fi sahihi min taqyid dzalika biwaqti ikhlafihi. Ya. Dan Abu Amr ibn Salah, beliau berhujjah dengan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Hatim ibn Hibban rahimahumullah dalam sahihnya, ya, min taqyid dzalika biwaqti ikhlafihi, terkait penentuan bahwa aroma itu, ya, aroma itu di saat aroma yang keluar dari perut yang kosong, ya, di saat maksudnya aroma itu, ya, keluar dari di saat perut yang kosong, ya, wa dzalika yadullu ala annahu fid dunya, dan yang demikian itu menunjukkan peristiwa ini, ya, terjadi di dunia. Jadi yang namanya orang berpuasa bukan di akhirat, tidak ada orang berpuasa di akhirat. Akhirat itu hari pembalasan, bukan hari ujian. Yaumul akhirah darul jaza, laisa bidaril akhirah, bidaril ibtila. Ya, hari akhirat nanti adalah hari pembalasan, bukan hari apa? Hari diuji. Nah, jadi ini sisi pendalilan setelah kita pertemuan yang lalu disebutkan beberapa dalil, kan? Sudah disebutkan beberapa dalil oleh Al-Imam Ibnu Salah membawakan, menukilkan hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Hibban. Ya. Kemudian beliau rahimahullah menjelaskan pula bahwasanya ini kondisi yang terjadi di dunia. Ya. Orang yang mengeluarkan bau mulut itu di dunia, dia berpuasa ketika dia di dunia. Ya. Nah, falamma qayyidal mubtada'u, ya, masya Allah. Nah, sekarang, ya, masya Allah, ya. Sekarang Al-Imam Abu Amr ibn Salah setelah memaparkan dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau mengupas sisi pendalilan dari bahasa Arab, kaedah bahasa Arab, masya Allah. Ya, dari sisi kaedah bahasa Arab yang ini mungkin terluputkan dari Al-Imam Abu Muhammad, ya, ibnu Abdissalam. Ya. Bagaimana sisi pendalilannya dari kaedah dalam bahasa Arab dari hadis tersebut, dari matan hadis yang telah dibawakan pada pertemuan yang lalu, kata beliau rahimahullah, falamma qayyidal mubtada'u, ya, maka di saat mubtada itu diikat, mubtada dalam ilmu bahasa Arab ada namanya mubtada khobar, ya, dalam sebuah kalimat ada yang dikenal dengan mubtada dan khobar, ya, maka kata Imam Nusalah, maka di saat mubtada itu diikat, wahwa khulufu fami sha'im bidzarf, yaitu mubtadanya mana, wahwa khulufu fami sha'im, yaitu apa, aroma mulut orang yang berpuasa, ini mubtadanya dalam hadis yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ya, diikat dengan apa, bidzarf, dengan dzarf, ya, di sini tentunya dikenal dengan apa, dalam hadis ini dimaksud adalah dzarf zaman, ya, wa huwa qauluhu, dan yang dimaksud dengan dzarf di sini adalah hina yakhlufu, pada kalimat hina yakhlufu, yaitu apa, di saat mengeluarkan aroma mulut, ya, na'am, ya, dalam tatkala ketika perut kosong. Nah, tatkala mubtada, ya, kemudian dikaitkan, terikat dengan dzarf zaman, kana al-khabaru anhu, maka yang terjadi pada khabarnya adalah peristiwa ataupun kejadian di saat itu. Nah, ya nanti akan kami simpulkan. Ya, barakallahu fikum. Mana khabarnya? Wa huwa qawluhu athyabu 'inda Allah. Lebih wangi dari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khabran anhu fi hali taqyidihi, sebagai informasi, sebagai khabar pada keadaan pengikatnya. Jadi mubtada bertemu dengan dorof zaman akan melahirkan khabar yang terjadi pada saat itu. Itu maksudnya. Ya, ini dari sisi kaidah dalam bahasa Arab. Nah, jadi bukan yang akan datang, tidak. Bukan berita yang akan datang nanti di hari kiamat, tidak. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian ya, kata Al-Imam Ibnu Qayyim menukilkan hujjah daripada Abu Amr bin Ibnu Salah rahimahullah, fa innal mubtada'a idza tuqayyida bi wasfin aw halin aw dharfin kana al-khabaru anhu halu qawnihi muqayyadan. Maka sesungguhnya mubtada apabila diikat dengan sifat, dengan hal, dengan dorof, ya, maka bentuk tersebut ataupun berita tersebut ataupun khabarnya tersebut terkait dengan kondisi terjadinya pada saat itu. Ya, barakallahu fikum. Ya, sehingga ikhwani fiddin rahimahumullah, dari kaidah bahasa Arab ini menguatkan lagi pendapat bahwasannya yang dimaksud aroma bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak wangi, itu terjadinya di dunia juga. Terjadi di dunia juga. Barakallahu fikum. Fadalla ala anna thibahu inda Allah ta'ala thabitun hala ikhlafihi. Maka ini menunjukkan bahwa aroma wangi di sisi Allah benar-benar ada di saat keluarnya aroma tersebut dari perut yang kosong. Jadi ketika kita berpuasa, ya, tatkala kita mungkin berbicara, kan itu terjadi, ada aroma yang keluar. Dan aroma ini di sisi Allah ketika di dunia lebih wangi daripada minyak wangi. Ingat ya, di sisi Allah. Sehingga terbantah orang yang apa mengatakan, gak mungkin orang yang berpuasa itu perutnya kosong akan mengeluarkan bau yang tak sedap. Ya itu bagi sesama makhluk mungkin. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih wangi daripada misik di dunia. Ya, ingat di ketika di dunia itu maksudnya mana? Di sisi Allah, bukan di sisi makhluk. Karena puasa itu ya untuk Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan membalas secara langsung orang yang berpuasa di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Ya, ikhwani fi din rahiman rahimakumullah. Dari pemaparan ini, ya, faedah besar yang bisa kita ambil, masya Allah. Ya. Sejak awal pada pertemuan yang lalu dimulainya adu argumen antara al-Imam Abu Muhammad bin Abi Salam dan al-Imam Abu Amr ibn Salah. Ya, yang menarik di sini adalah keduanya semua berdasarkan argumen mereka berdasarkan nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada akal yang bermain di sini. Ya. Tidak ada akal yang dikedepankan maksudnya. Tidak ada akal yang diutamakan sebelum menentukan hadis-hadis dari Nabi SAW. Tidak. Tapi akal dari Abu Muhammad ibn Abdissalam, demikian pula Abu Amr ibn Salah, akal mereka itu mencerna berdasarkan hadis-hadis yang datang terlebih dahulu. Mereka bawakan dulu hadis-hadisnya, kemudian mereka paparkan penjelasannya. Nah, jadi bukan apa? Bukan akal terlebih dahulu, baru cari-cari hadis yang menguatkan. Inilah manhaj ahli sunnah wal jamaah dalam beristinbat, dalam mengambil sebuah hukum, mengeluarkan sebuah hukum. Ya. Mereka apa? Tidak mendahulukan akal daripada hadis, daripada nas dari Al-Quran dan Sunnah. Karena kebanyakan ataupun sebagian kaum muslimin pada hari ini, ya, dalam melakukan, menjalankan syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala, mereka akan menentukan syariat itu hak ataukah tidak hak bagi mereka, itu diawali dengan akalnya terlebih dahulu. Contoh misal, ya, ketika datang hadis yang mengatakan bahwasannya, ya, segala sesuatu yang di bawah mata kaki, yakni isbal, itu di dalam neraka. Diancam di dalam neraka. Maka orang yang mendepankan akal akan mengatakan, masa gara-gara celana di bawah mata kaki aja masuk neraka? Ya, ini contoh orang yang mengedepankan akal daripada dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Dengan kata lain apa? Dia akan meragukan, akan menolak kabar berita dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Demikian pula ketika Nabi SAW ya, memerintahkan bagi kaum laki-laki untuk membiarkan lihiyahnya dan merapikan kumisnya agar menyelisih orang-orang Yahudi. Ya. Kemudian orang yang memakai akal mengatakan, kata siapa orang Yahudi menyelisih Yahudi? Justru sekarang orang Yahudi seperti itu penampilannya. Ya. Nah, ya, barakallahu fikum. Ya, padahal setiap datang nas dari Al-Quran wa Sunnah, dalam karena itu telah dibuktikan kesahihannya, maka wajib kita mendahulukan itu dulu tanpa ada tafsiran yang lainnya. Kalaupun ada orang Yahudi sekarang mirip dengan ahli sunnah, maka itu urusan mereka. Adapun kita menjalankan syariat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mengharap pahala terhadap syariat tersebut, kita mengharap keridhaan Allah dari syariat tersebut. Dan apa yang dikhabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu semua al-haq, itu semua kebenaran. Dulu orang Yahudi demikian, orang Yahudi lihatnya lebat, kumisnya juga lebat. Ya, walaupun sekarang mereka mungkin sudah berpenampilan, ya itu tidak pengaruh. Yang jelas hadis itu tetap hak. Hukum asalnya demikian. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga berdasarkan dari itu, wah, kalau gitu kita enggak usah pakai jenggot aja, karena orang Yahudi sekarang udah mulai pakai jenggot. Ya, udah membiarkan udah jenggotnya dia lebat, enggak usah. Ya. Sehingga apa? Meragukan agama Allah Subhanahu wa taala, menolak syariat agama Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan hawa nafsunya, barakallahu fikum. Ya. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimahumullah, sekali lagi pelajaran besar yang kita ambil, tidak ada satupun dari para ulama yang mendahulukan akalnya ketika menafsirkan, ya, hadis ini, hadis-hadis tentang aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada apa? Daripada minyak wangi. Kalau orang yang memakai akal pasti juga akan menolak hadis-hadis tersebut. Kenapa? Karena mereka akan mengatakan faktanya enggak demikian. Orang yang bau, orang berpuasa itu pasti mulutnya bau. Enggak mau. Artinya apa? Dia secara tidak langsung dia meragukan agama Allah Subhanahu wa taala. Dia merendahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dia menolak hadis-hadis yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka sekali lagi manhaj, metode ahli sunnah dalam berdalil adalah akal dan perasaannya itu harus tunduk di bawah dalil-dalil dari Al-Qur'an was sunnah. Karena Al-Quran adalah kalam Allah. Ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis-hadis adalah ucapan, perbuatan, tingkah laku, pengikraran Nabi SAW. Apakah akal kita lebih hebat daripada Al-Quran dan Sunnah? Sehingga kita menentukan, mencomot sesuai dengan keinginan kita? Tidak. Kita manusia itu al-insan dari kata nisyan sekali lagi. Insan dikatakan insan dari diambil dari kata nisyan, lupa, suka lupa, lemah dia. Ya. Nah, sekarang siapa manusia yang IQ-nya paling tinggi di dunia ini? Ya. Apakah dia mampu bisa mengalahkan Al-Qur'an dan Sunnah? Tidak. Lihatlah bagaimana Allah kabarkan bulan sempat terbelah ketika Nabi SAW dituntut oleh orang-orang musyrikin Quraisy ketika itu untuk membuktikan salah satu keajaibannya. Maka pada hari ini telah dibuktikan itu. Terbukti itu. Ya. Nah, demikian pula ketika bersatunya, di dalam Al-Quran disebutkan bersatunya antara dua lautan. laut tawar dan laut air tawar dan air asin di dalam sebuah lautan. Terbuktikan juga. Siapa yang lebih dulu memberitakannya? Apakah manusia? Tidak. Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sombong wahai insan dengan akalmu, dengan titelmu. Ya, barakallahu fikum. Ya. Nah, dan kejadian-kejadian yang lainnya yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Demikian pula dengan laut mati. Ya, laut merah. Yang dulu dikabarkan dalam Al-Quran tempat dibenamkannya. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Kalau tidak salah kaum Tsamud. Demikian pula dibenamkannya. Ya. Fir'aun dan bala tentaranya. Sekarang laut itu kadar garamnya sangat tinggi. Tidak ada barokah dalam laut itu. Tidak ada kehidupan dalam laut itu. Terbukti pada hari ini. Ya. Tidak ada binatang, hewan, apapun yang bisa hidup dalam laut itu. Karena sudah diangkat keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan tempat tersebut sebagai hukuman bagi orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Nah, siapa yang memberitakan ini? Allah Subhanahu wa taala. Akal manusia bagaimana? Tidak akan mampu mencernanya, tidak akan mampu untuk apa? Mendahului daripada Al-Qur'an dan Sunnah barakallahu fikum. Nah, sehingga inilah sisi pendalilan barakallahu fikum dari ulama kita. Faedah yang besar kita ambil ketika menghadapi sebuah masalah, maka naikkan dulu ayat-ayatnya, dudukkan dulu ayatnya, hadisnya, barulah kita mencerna. Jangan naikkan dulu akal kita. Ya, kalau akal kita yang didahulukan, maka apa? Maka datang hadis ini kita akan menolaknya, enggak mungkin. Ya. Orang yang berpuasa itu bau mulutnya bau, tidak seperti minyak wangi. Ya. Demikian pula tadi orang yang isbal, masa gara-gara isbal masuk neraka? Masa gara-gara main musik masuk neraka? Masa musik haram? Padahal musik disukai oleh manusia, musik itu bahasa dunia. Ya. Bahasa internasional, komunikasi yang begitu indah dengan musik. Kok diharamkan? Ya subhanallah. Ya, barakallahu fikum. Nah. Baik, ikhwan fil din rahimakumullah, kita lanjutkan. Tsumma dzakara kalam asy-syurrah fi ma'na thibihi wa ta'wilahum iyyahu. Ya. Kemudian ya, setelah memaparkan bagaimana hujjah daripada barakallahu fikum, na'am al-Imam Abu Muhammad Ibn Abi Salam, demikian Imam Ibn Salah, kemudian disebutkan pula ada juga orang-orang yang menyelisih keduanya. Menyelisih kedua pendapat tersebut. Tentunya ini tidak dianggap sebagai ulama ahli sunnah. Karena menyelisih kaidah, karena salah dalam memahami. Nanti akan kita lihat pemaparan Imam Al-Qayyim. Kemudian, ya, Al-Imam Ibn Salah menyebutkan ucapan para pensyarah hadis tersebut. Jadi ada orang di zaman beliau, banyak juga orang mensyarah hadis-hadis tentang aroma mulut orang yang berpuasa. Banyak mensyarah. Ya, nah, fi ma'na, pada makna aroma atau bau, ya, mulut, ya, orang yang berpuasa. Wa ta'wilahum, dan mereka mentakwilnya. Mereka mentakwil. Ya, nah, barakallahu fikum. Ya. Mereka mentakwilkan maksud dari hadis aroma mulut orang yang berpuasa di dunia itu, ya. Nah, sebagai apa? Bithana'i 'ala shaim war ridha bi fi'lihi. Ya, yaitu apa? Tafsiran mereka, sebagian para pensyarah hadis tersebut, mereka menafsirkan bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa itu ditakwilkan, dialihkan, ditafsirkan dengan apa? Itu maksudnya pujian. Itu maksudnya pujian Allah kepada orang yang berpuasa dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan tersebut, perbuatan puasa tersebut. Ya. Nah, mereka mentakwilkan. Ya, barakallahu fikum. Ala 'adatin katsirin minhum, ya. Kebanyakan dari para pensyarah itu, nah, ataupun ini berdasarkan kebiasaan kebanyakan daripada pensyarah, bita'wili min ghairi daruratin. Dengan penakwilan yang tidak membutuhkan akan syarat. Mereka takwilkan biasa gitu aja. Tanpa mau meneliti terlebih dahulu. Soalnya perkara yang tidak penting. Ya. Seolah-olah ini hampir mirip dengan orang yang mengedepankan akal. Ya. Barakallah. Tapi dia modelnya mentakwil. Kalau tadi kan kita bahasakan menolak. Masa orang-orang Isbal itu masuk neraka? Ya. Ini kan menolak secara tidak langsung. Menolak hadis. Kalau ini mengalihkan. Dia percaya hadis tersebut. Dia yakin hadis tersebut. Hadis soal ini benar adanya. Tapi dia takwilkan dengan akalnya. Ya. Bukan seperti bagaimana Ibnu Salah, sebagaimana Ibnu Abi Salah memaparkan hadis-hadis. Ya. Bahkan Ibnu Salah memaparkan bagaimana kaidah dalam bahasa Arab dalam matan hadis tersebut. Sehingga beliau menguatkan bahwasanya aroma mulut orang yang berpuasa itu wangi di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum. Nah. Hatta ka'annahu qad burika fi, hingga seolah-olah benar-benar sudah diberkahi penakwilannya tersebut. Ya, barakallahu fikum. Ya. Nah. Kemudian wa ayyu daruratin tad'u ila ta'wili kauni aqyabu 'indallahi min rihil misk. Ya. Nah. Ya. Dan apa yang menuntut penakwilan kepada aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada misik? Ya. Bitsana'i, dengan pujian dari Allah. Maksudnya apa? Hujahnya itu, pendalilannya dari mana? Takwilnya itu apa yang menguatkan orang, para pensyarah yang menguatkan bahwasanya maksud aroma mulut orang yang berpuasa itu maksudnya apa? Bitsana, pujian. Itu hanya sekedar pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ala fa'ili, kepada pelakunya. Wa ridha bi fi'li, dan keridaan Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan tersebut. Wa ikhrajil lafzi an haqiqati, dan penakwilan seperti itu mengeluarkan dari lafaz yang sebenarnya. Lafaz yang sebenarnya apa? Aroma mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada minyak wangi. Mana ada kata sana? Mana ada kata ridha di situ? Tidak ada. Ya. Tapi mereka menakwilkan itu maksudnya pujian dari Allah, sekedar pujian dari Allah dan keridhaan Allah terhadap perbuatannya. Nah, ya. Wa katsirin min haula'i yunshi'u lil-lafzi ma'na. Dan kebanyakan dari mereka, para pensyarah hadis tersebut, ya, na'am, memunculkan lafaz dengan sebuah barakallahu fikum makna. Ya. Thumma yad'i iradata dhalika al-ma'na bi lafdhin nassi min ghairi madirin minhu ila al-isti'mal dhalika al-lafaz. Ya. Naam. Kemudian dia mengaku, kemudian orang-orang yang barakallahu menafsirkan hal tersebut, menakwilkan hadis tersebut, mengaku inilah yang dimaukan oleh lafaz nas tersebut, tanpa melihat kepada apa penggunaan lafaz itu seperti apa. Ya. Pada maknanya, ya, alladhi 'ainahu, yang terbatas, aw ihtimalu lil lughah lahu, atau tidak memperhatikan dari sisi pandangan terhadap ilmu bahasa Arab. Ya, bahasanya daripada hadis, matan hadis tersebut. Berbeda dengan siapa? Dengan Ibnu Salah, dengan Abu Muhammad, Ibn Abi Salam, itu ulama ahli sunnah. Tapi selain daripada itu, kata Ibn Salah, mereka hanya sekedar seolah ini hadis yang remeh. Tidak darurat untuk membahasnya. Padahal, ikhwani fiddin rahimah rahimahumullah, Islam, ya, menjadikan syariatnya begitu detail. Perkara apapun, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulnya bahas. Perkara apapun, Allah akan ganjar dengan balasan. Allah akan memberikan balasan terbaik, ya, bagi orang yang melakukannya. Adakah agama selain Islam yang seperti ini? Ya. Adakah agama selain Islam yang seperti ini? Ya, setiap gerakan, perbuatan itu akan ada konsekuensinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap pembahasan ilmu itu dibahas, dirinci. Bahkan bau mulut. Tapi ini kan bau mulut dianggap perkara yang remeh. Selain Islam tidak akan membahas masalah-masalah seperti ini. Doa masuk WC, doa keluar WC, Islam membahasnya. Adakah agama selain Islam yang seperti ini? Lah, tidak ada. Barakallahu fikum. Ini sekali lagi membuktikan ini bukan perkara yang remeh, ini dibahas dalam syariat. Begitu detailnya agama Islam, begitu indahnya agama Islam, begitu menyeluruhnya agama Islam, begitu sempurnanya agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Jadi pada hal ini Al-Imam Al-Qayyim sedang mengkritik orang-orang yang tatkala mensyarah hanya sebatas menggunakan akalnya, mentakwil menggunakan akalnya tanpa mengedepankan nash-nash dari Al-Quran dan Sunnah dengan kalangan para salaful ummah. Sekali lagi kita sedang belajar manhaj ini, metode, cara kita beragama, cara kita bersyariat, cara kita mengambil sebuah hukum. Jangan sampai hanya mengedepankan akal semata, barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa ma'lumun anna hadha, dan sesuatu yang sudah dipahami, kata Imam Al-Qayyim, anna hadha, bahwa penakwilan yang seperti ini, yatadammanu syahadata 'ala Allah Ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya penakwilan yang seperti ini, yaitu menakwilkan apa? Menakwilkan bahwasanya aroma, bau mulut orang yang berpuasa itu hanya, oh itu pujian, itu ridha Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap perbuatan tersebut. Ini seolah-olah apa? Ini menjadikan sebuah persaksian, ya, kepada Allah dan Rasulnya. Bi anna muradahu min kalamihi kaitun wa kaitun, ya, bahwa yang dimaksud ta'wil daripada hadis tersebut demikian dan demikian. Fa illam yakun dhalika ma'luman bi wada'il lafzi lidhalika al-ma'na, padahal suatu yang belum diketahui ilmunya dengan peletakan makna yang demikian, au 'urifa syari' atau au 'urfi syari', atau belum diketahui menurut yang dikenal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa 'adatihi al-muqarrarah, atau kebiasaan beliau yang menjadi kaidah, awil ghalibati bi isti'mali dhalika al-lafzi fi hadha al-ma'na au tafsirihi lahu bihi, atau belum juga diketahui penggunaan lafaz dengan makna ini atau dengan tafsiran yang seperti itu. Wa illa kanat syahadatan batilatan, bahwasanya ini bentuk persaksian yang batil mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ini maksudnya. Jadi ada seorang dai membawakan hadis kemudian disyarah dengan akalnya, dia sedang apa ini? Sedang menjadi perwakilan ini bahwasanya ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Seolah-olah dialah yang mewakili maksud Allah Subhanahu wa taala rasulnya. Akalnya yang mewakili hal itu. Ya. Sebagaimana tadi, aroma bau mulut orang yang berpuasa itu maksudnya pujian dari Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana asalnya ini? Tidak diketahui ilmunya, tidak ada nas yang mendukung ucapan penakwilan yang seperti ini. Ya. Tidak dikenal juga menjadi kebiasaan Rasul ada ucapan-ucapan yang bisa menguatkan pendapat takwil yang seperti ini. Ya. Demikian pula tidak ada, ya, ucapan para salaful ummah yang menguatkan pendapatnya, hanya sebatas akal yang dikeluarkan. Dia seolah-olah menjadi wakil dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya menyampaikan ini loh maksud Allah dan Rasulnya. Maka ini perbuatan yang batil. Ini ta'wil yang batil. Sebagaimana ahlul ahwa wal bid'ah tatkala menafsirkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, berbicara dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Di dalam Al-Quran demikian, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak bicara Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Mereka mengatakan, enggak mungkin Allah berbicara. Sehingga ditakwil, diganti ayatnya, wa kallamallaha Musa taklima. Dan bahwasanya yang dimaksud itu adalah Musa yang mengajak bicara Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Allah yang mengajak bicara Musa. Padahal nasnya jelas. Allah lah yang mengajak bicara Musa alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena mengedepankan akal. Dan biasanya orang aqlaniyun ini banyak terjatuh dalam permasalahan tauhid asma' wa sifat. Ya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahmanu ala arsyistawa, Allah Subhanahu wa taala itu beristiwa, bersemayam di atas arsy-Nya, mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh tempat, tidak butuh arah. Ya. Oh, istawa itu takwilnya maksudnya adalah istaula, menguasai, bukan beristiwa, bukan bersemayam, bukan. Ya. Nah, dari mana pendalilan ini? Ya, ketika diajak ilmiah, siapa yang mengatakan makna istawa itu istaula, makna bersemayam itu maksudnya menguasai? Datangkan nas yang lain dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak bisa. Siapa yang mengucapkan daripada ulama ussalaf tentang makna ini? Tidak mampu mereka membawa. Jadi hanya sebatas akal yang mereka kedepankan, karena seolah enggak mungkin ini, enggak mungkin itu. Ya. Padahal bagaimana sikap ahli sunnah terhadap berita-berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala usulnya? Sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat. Dan bagaimana apabila ingin menafsirkannya? Lihat penafsiran. Dari ayat, lihat ayat yang lainnya. Bagaimana menafsirkan ayat tersebut? Kalau tidak ada, lihat bagaimana hadis Nabi SAW dalam menafsirkan ayat tersebut. Demikian pula bagaimana para sahabat dalam menafsirkan ayat tersebut. Demikian pula bagaimana para salafus saleh dalam menafsirkan ayat tersebut. Inilah yang namanya isnad. Sanad. Ya. Jadi kita ilmu ini ya harus memiliki sanad, harus memiliki apa, sumber yang jelas sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan langsung dari akal kita menafsirkan maksudnya Allah, maksudnya Rasul. Tidak demikian. Ya, barakallahu fikum. Ya, jadi ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim membantah, mengkritik orang-orang yang menakwilkan hadis yang dimaksud tersebut, barakallahu fikum. Nah, wa adna ahwaliha an takuna shahadatan bila ilm, atau minimalnya orang yang seperti ini keadaannya ya persaksi, dia barakallahu fikum, ya keadaan persaksian tanpa dasar ilmu. Ya, yang paling besarnya apa, dia mempersaksikan bahwasanya penakwilan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, ini batil, atau minimalnya dia orang yang berbicara tanpa ilmu. Itu maksudnya. Itu yang paling ringan. Sehingga apa? Sehingga berilmulah dulu. Jangan sok menafsirkan ayat-ayat Allah, jangan sok menafsirkan Al-Qur'an dan Sunnah. Belajar dulu. Siapa? Harus ilmiah dalam bersyariat. Bukankah engkau mendapatkan uang saja harus ilmiah? Jadi tukang becak, dia harus tahu cara dari becak itu gimana. Belajar dia. Ya, barakallahu fikum. Apalagi jadi profesor, insinyur, dokter, ya, belajar dia. Untuk jadi itu ilmiah. Dia tempuh jalan ilmiah. Lalu kenapa dalam syariat adalah Allah Subhanahu wa taala tidak mau ilmiah? Ya. Barakallahu fikum. Ya. Maka ikhwani fi din rahimakumullah, ni'mah min Allah jalla wa ala, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempuh manhajus salaf, manhajnya para salaf, yaitu manhaj yang berjalan di atas ilmiah. Ya, kita berislam dengan Islam yang ilmiah, di atas hujjah as-sahihah, di atas hujjah yang benar. Ya, barakallahu fikum. Maka banyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena banyak daripada manusia yang di luar sana sedang terombang-ambing hidupnya, tidak tahu arah dalam menjalankan syariat. Setiap akalnya mengatakan ini, oh ya, itulah maunya. Ya. Nah, ketika ada orang mengatakan seperti ini dengan akalnya, oh, lebih bagus ini pendapatnya. Ini sesuai dengan akal kita. Ya. Padahal dia tidak memahami ada yang namanya perkara yang gaib, yang itu harus kita yakini apa-apa yang didatang dari Allah dan Rasulnya. Wong, perkara gaib ini juga sebenarnya akal ini mencocok di Al-Quran dan Sunnah. Tidak pernah berselisih. Bukankah akal yang sehat apabila datang perkara yang gaib, ya sudah kita yakini dengan si pembawa berita tersebut. Allah membawakan berita gaib, maka yakin Bukankah Allah Rabbmu? Yakin dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bawa, tak perlu engkau mentakwilkan apabila tidak didasari dengan ilmu. Ya, barakallahu fikum. Maka ikhwani fiddin rahimahumullah, sekali lagi banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala berjalan di atas Al-Qur'an was sunnah di bawah bendera dakwah salafiyah yang ilmiah, yang di atas hujjah, ya, yang di atas al-haq, kebenaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita meninggalkan dakwah ini, ya ikhwan fillah rahimakumullah. Jangan sampai kita meninggalkan karena kesombongan kita, karena kita merasa sudah lama berjalan di atas dakwah ini sehingga tidak butuh akan ilmu. Ya, barakallahu fikum. Ya, ini salah satu sebab Allah akan mencabut nikmat tersebut, wa iyyadu billah. Nah, oleh karenanya marilah kita bersemangat untuk terus menjaga keimanan kita, ya, menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa dekat dengan kitabullah, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas pemahaman para salaful ummah, di atas pemahaman siapa? Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, dan yang mewariskan ya pemahaman tersebut. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak lupa untuk bersyukur kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap membawa kita, mengarahkan kita menuju jalan jannahnya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala betul-betul menakdirkan kita untuk bisa berjumpa dengannya di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Wa naktafi bihadzal miqdar. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.